bintang tak seterang biasa. Redup dan kusam. Oh, apa ini pertanda kesedihan atau kebahagiaan? Sedikit merasa dilema di sudutku sendiri. Tak sepatah kata terucap menanti lulunya hati. Tak tega meninggalkanmu.